Nabiin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Wa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi makna hadithi Abu Hurairah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ya terkait makna hadis Abu Hurairah yang kata Abu Hurairah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallahu man mata la yusyriku billahi syai'ah. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ini, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan, maka setiap nabi ingin agar doanya dikabulkan semasa hidup mereka di dunia. Sementara aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku simpan ikhtabaktu da'wati, aku simpan doaku li ummati, untuk kebaikan umatku yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'ah. Dan doaku itu ya, itu nanti umatku akan mendapatkan dengan izin Allah, untuk siapa saja yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari hadis ini, fi makna hadis Abu Hurairah, ta'ammal hadzal haditsa. Coba ta'ammal, perhatikanlah hadis ini. Kaifa ja'ala a'dhamal asbabi. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab terbesar allati tunalu biha syafa'atuh. Ya, sebab terbesar didapatkannya syafaat beliau alaihi salatu wasallam. Apa itu? Tajridat tauhid. Yaitu memurnikan tauhid, ya, mengesakan Allah dalam ibadah. Aksu ma'inda al-musyrikin. Ya, ini kebalikan dari apa yang ada pada kalangan kaum musyrikin. Anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'ah. Ya, itu bahwa syafaat bisa diperoleh dengan, kata kalau orang-orang musyrik menganggap syafaat itu dapat digapai, dapat diraih dengan menjadikan para wali-wali, ya, orang-orang yang telah mati sebagai juru pemberi syafaat. Wa ibadatihim wa muwalatihim. Dan peribadatan mereka kepada kuburan-kuburan orang soleh tadi, dan mualah mereka. Ya. Baik. Dan bentuk mualah. Bagaimana kecintaan mereka, loyalitas mereka kepada kuburan orang-orang soleh tadi. Faqala Nabi, faqala ba'an Nabi SAW, ma bizamihim al-kadibi. Ya, maka Nabi SAW membalikkan klaim dusta mereka tersebut. Wa akhbara, dan Nabi SAW mengabarkan, anna sababa syafa'ati tajridu tauhid, bahwa sebab seorang mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wasalam di hari kiamat ialah tajridu tauhid, memurnikan tauhid, membebaskan diri dari kesyirikan. Fahina idzin ya'danullahu lisyafi ayyashfa. Maka ketika itu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada juru pemberi syafaat, kepada nabi, malaikat, orang saleh dan seterusnya, ayyashfa, untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu dari kalangan ahli tauhid. Nah. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad, Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa min jahlil musyriki i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa'u lah. Nah, di antara kebodohan orang-orang musyrik ialah keyakinan mereka. Ya, di antara kebodohan orang-orang musyrik ialah keyakinan mereka bahwa kalau menjadikan, ya, wali, menjadikan orang-orang soleh sebagai pelindung yang telah mati, menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai juru pemberi syafaat, berarti nanti orang-orang soleh tersebut bisa memberikan syafaat untuknya. Wa yanfa'uhu indallah, bisa bermanfaat di sisi Allah. Kama yakunu khawasul muluk wal muwalati tanfa'u man wala. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, ini sebagaimana raja-raja atau penguasa, ya, yang dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang memberikan loyalitas kepada raja-raja atau penguasa tadi. Walam ya'lamu annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idznih. Mereka enggak tahu, atau mereka lupa ini kali ya. Mereka enggak tahu bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah siapapun kecuali dengan izin Allah. Wala ya'zanu fi syafaati illa liman radiya qawlahu wa 'amalahu. Dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali diberikan kepada orang yang Allah ridai ucapan dan amalannya, yaitu dari kalangan ahli tauhid. Kama qala ta'ala fil fasl awal, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Sebagaimana Allah taala berfirman di pembahasan yang pertama, dan siapakah yang dapat memberikan syafaat ya di sisinya kecuali dengan setelah izin darinya. Wa fi fasl tsani pada ayat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para pemberi syafaat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridha. Wa baqiya faslun tsalitsun, dan masih ada pasal yang ketiga, wa huwa annahu la yardha minal qawli wal amal illa tauhidahu. Wa Allah tidak meridhoi ucapan dan amalan kecuali yang mentauhidkan Allah. Dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattiba'a rasulih, dan mengikuti rasulnya alaihi salatu wasalam. Fahadihi thalathatu usulin, maka inilah tiga pasal, taqta'u syajarata asyirki. Ya, inilah tiga unsur, tiga pasal ya yang mematahkan ya pohon kesyirikan, min qalbi man wa'aha wa aqalaha, dari setiap kalbu orang yang memahaminya, orang yang menyadarinya. Intaha. Nah, ini selesai pembahasan ini dari kitab Madarijus Salikin ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa dzakara aidan anna syafa'ata sittatu anwa'. Ya. Dan beliau juga menyebutkan Ibnu Qayyim bahwasanya syafaat itu ada 6 jenis. Al-awwal asy-syafa'atul kubra. Yang pertama syafa'atul kubra, ini dikenal dengan syafa'atul uzma. Ya. Allati yata'akhkharu anha ulul azmi alaihim as-salatu wassalam hatta tantahi ilaih. Yang para rasul ulul azmi saja, bahkan dimulai dari Adam itu yata'akhkhar. Yata'akhkhar artinya bukan terlambat, artinya mereka ulul azmi itu enggak memiliki. Tidak memiliki syafa'atul uzma, yaitu syafa'at agar disegerakan hisab. Ya. Syafa'at kubra, disegerakan hisab untuk seluruh makhluk, untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk waktu itu ketakutan, berdiri dalam waktu yang lama dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, lama sekali dengan waktu yang Allah ketahui aja, intinya lama sekali sehingga mereka gak tahan. Maka mereka datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semuanya menyatakan ketidaksanggupan untuk berani meminta ya disegerakan hisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini syafaat yang khusus untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, yang itulah ayat itu turun, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kata para ulama tafsir, itu syafaat, syafaatul uzma, yang beliau akan dibangkitkan ya pada hari kiamat kelak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fayaqulu ana laha, maka beliau mengatakan iya, akulah yang memiliki syafaatul uzma tersebut. Ya, ini dalam hadis yang panjang, hadis Anas bin Malik disebutkan di situ ya. Ya, idza kana yaumul qiyamah ya ma jannas ba'duhum fi ba'd fa ya'tuna Adam, ya mereka datang ke Adam mengatakan isfa' lana ila rabbik, berikan syafaat kami kepada, minta syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Kata Adam, lastu laha ya, lakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman, saya enggak bisa datang aja ke Ibrahim. Kata Ibrahim juga mengatakan nasulaha lakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah, coba datang ke Musa, dia kalimullah. Ya, Musa juga enggak mengatakan lastulaha ya lakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh, datang ke Isa, dia ruh Allah dan kalimatnya. ya. Semua itu ya. Ya. Akhirnya kata Isa pun juga lastu laha walakin alaikum bi Muhammadin. Ya, saya enggak bisa memilikinya. Datang aja ke Nabi Muhammad. Ya, akhirnya mereka datang kepada Nabi, kata Nabi, analah, iya saya yang bisa. Fa astazinu ala Rabbi, aku pun minta izin pada Rabbku. Wa yu'danu li, aku diberi izin, wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al'an. Kemudian Allah memberikan ilham kepadaku berbagai pujian-pujian yang aku memuji dengan pujian-pujian tersebut, ya, yang pujian tersebut tidak ada saat ini, belum hadir. Nanti di akhirat. Ya, maka Nabi memuji Allah dengan pujian yang panjang, Nabi tersungkur sujud, akhirnya baru dikatakan pada Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, berilah syafaat, engkau diberikan mandat memberikan syafaat. Maka kata Nabi, fa'akulu ya Rabbi ummati ummati. Ya. Wahai Rabb umatku, umatku. Kata Nabi, akhirnya kata Allah, intalik fa'akhrij minha. Ya, man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Pergi sana, ya. Baru dapat mandat syafaat. Artinya syafaat tersebut bukan milik Nabi, tapi milik Allah. Ya. Wa min dzalika hina yarkabu al-khalaiqu ila al-anbiya. Yang demikian ketika para makhluk datang berharap kepada para nabi, liyashfa'u lahum, untuk memberikan syafaat kepada mereka, ila rabbihim, minta syafaat kepada Rabbnya, hatta yurihahum min muqamihim fil mawqif. Sehingga Allah bisa yurihahum, meredakan mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, ya, dari keadaan yang mereka alami di mawqif, di padang mahsyar tersebut. Wahadihi syafa'atun yakhtassu biha. Ini adalah syafa'at khusus untuk beliau. La yashra'uhu fiha ahadun. Tidak ada seorang pun yang menyertai beliau, yang memiliki beliau selain beliau aja. Syafa'atul kubra, yaitu syafa'atul uzma. Asani yang kedua, syafa'at yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam, ya, syafa'atuhu li ahli jannah fi dukhuliha. Syafa'at Nabi, ya, yang Nabi berikan kepada penduduk surga agar penduduk surga tersebut masuk surga. Karena setelah orang-orang beriman melewati sirat, kemudian di kontorah dan di depan pintu surga, mereka enggak bisa langsung masuk surga kecuali dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah. Abu Hurairah menyebutkan terkait hal ini fi haditsih at-tawil al-muttafaq alaih. Dalam hadis yang panjang yang disepakati akan kesahihannya. Ya. Disebutkan di antaranya, ya, atibabal jannah yaumal qiyamah. Fa astaftih. Aku datang ke pintu surga, Pak, ya. Pada hari kiamat aku minta dibukakan. Fa yaqul khazin, penjaga surga mengatakan, "Mana entah siapa kamu?" Fa aqul Muhammad, aku Muhammad. Kata penjaga surga, "Fa yaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Ya, aku diperintahkan untuk membuka karena engkau. Tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Nah, ini ya. Juga ada hadis-hadis yang lain mengenai hal ini. Tapi asalis yang ketiga, syafaat yang khusus untuk Nabi, syafaatuhu liqaumin minal usati min ummatihi qad istaujabu an-nara bidzunubihim. Yang berikutnya yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau untuk kaum yang bermaksiat, untuk satu kaum yang ahli maksiat, ya, min ummatihi, dari kalangan umat beliau, pelaku dosa besar, istaujabu an-nara, yang mereka terancam masuk neraka. Ya. Yang mereka terancam masuk neraka. Nah. bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Fayashfa'u lahum alla yadkhuluha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk mereka agar mereka tidak memasukinya. Baik. Kemudian ar-rabi' syafa'atu fil usati min ahli tauhid alladziina yadkhuluna an-naara bidunubihim. Yang keempat, syafaat beliau untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya, yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Ya, ini dalam hadis-hadis yang banyak ya. Ya, di antara hadis Abu Hurairah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man as'adun nas bi syafa'atik?" Ya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau wahai Nabi? Ya. Atau hadis yang tadi ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a." Syafaatku tersebut akan didapatkan oleh orang-orang yang mati dalam keadaan dia tidak berbuat syirik. Ya. Baik. Tidak berbuat syirik. Bahkan dalam riwayat yang lain ya disebutkan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Masya Allah. Kalau yang ketiga belum masuk. Iya. Kalau yang keempat udah masuk. Wal ahaditsu biha mutawatiratun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini semua mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahlus sunnati qatibah. Ya. Dan para sahabat serta ahlus sunnah wal jamaah keseluruhan semuanya ini telah bersepakat atasnya. Wa badda'u man angkaraha, dan mereka membid'ahkan siapa saja yang mengingkari hal ini. Maka ketika Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari syafaat semisal ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah membid'ahkan kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Wa sahu biha min kulli janibin wa nadau 'alaihi bid-dhalal. Ya. Wa sahu biha. Wa sahu bihi min kulli janibin. Mereka mengulas dari setiap sisi, wana adau, dan mereka menyerukan ya alaihi bidolal, menyerukan kesesatan kebagi orang yang mengingkari syafaat tersebut. Al khamis, yang kelima, syafaatuhu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati tsawabihim wa rif'ati darajatihim. Ya. Yang berikutnya syafaat Nabi alaihi salatu wasallam untuk suatu kaum dari kalangan penduduk surga supaya nambah pahala mereka dan semakin tinggi derajat mereka. Wa hadhihi mimma lam yunazi' fiha ahad. Ya. Mengenai hal ini tidak ada seorang pun yang membantah. Ya. Wa kulluha mukhtassatun bi ahli tauhid wal ikhlas. Semuanya khusus untuk ahli tauhid dan ahlul ikhlas. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'an. Yang orang-orang mereka ahli tauhid yang tidak menjadikan ya selain Allah sebagai wali, sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong maupun pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut mereka akan dikumpulkan, dihimpun kepada Rabbnya pada hari kiamat kelak, sedang bagi mereka tidak ada seorang pun pelindung maupun syafi' pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, asadis yang keenam, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil kufar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk sebagian orang-orang kafir. Hanya Abu Thalib ini yang dimaksud. Ya. Kalau dalam sebagian naskah, fi ba'di ahlihi, untuk sebagian keluarga beliau, yaitu Abu Thalib min ahli nar. Ya, bukan maksudnya dikeluarkan dari neraka. Ya. Nah, karena orang kafir enggak bakal keluar dari neraka. Tapi Nabi dikhususkan sebagai bentuk pemulihan terhadap Nabi dengan memberi syafaat kepada pamannya agar di ringankan azab, bukan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena Abu Thalib banyak jasanya terhadap Islam. Ya. Banyak jasanya. Di awal-awal dakwah yang dibutuhkan proteksi yang kuat dari Abu Thalib sehingga Nabi dakwah, karena ketika Nabi sudah dicegah berdakwah, sudah diputus dakwahnya sejak awal, ya maka berakhir pula dakwah. Karena fase-fase awal dakwah itulah fase-fase yang krusial. Ya. Baik. Min ahli nar hatta yukhaffafa adzabuhu, hingga diringankan siksanya. Wa hadhihi khassatun bi Abi Thalibin wahdahu. Ini hanya khusus untuk Abu Thalib saja. Ya, untuk Abu Thalib saja. Tabarakallahu fikum. Sebagaimana Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi yang juga saudara Abu Thalib mengatakan, hal nafa'ta Abu Thalib bin Syekh, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib walau sedikit? Ya, fa innahu kana yahustuka wa yaghdabu laka. Abu Thalib itu dulu ketika dia masih hidup, dia membelakmu, melindungimu, bahkan marah juga karena engkau. Ya, kata Nabi, na'am huwa fi dahdahin min nar. Ya, dia berada di neraka yang paling atas. Lau la ana la kana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib pasti ada di kerak neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumil qiyamati. Semoga syafaatku bermanfaat untuk kepada hari kiamat kelak. Wa yuj'alu fi dahdahin minan nar. Maka dia akan diletakkan di neraka yang paling tinggi, ya belugu ka'bai, ya ya gliminhu dimahuhu. Api neraka hanya diletakkan setinggi dua tumitnya, tapi otaknya mendidih. Ya, otaknya mendidih. Nah, kita masuk bab berikutnya. Babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, ya, walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah mengetahui mana orang yang mau menerima hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, ini berarti bab ke-18, ya. Bab ke-18. Kita baca syarahnya aja langsung. Ya, asyarhu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya, ini ayat ini turun terkait Abu Thalib, ya. Sababun nuzuli hadil ayah, ya, sebab turunnya ayat ini, mautu Abi Thalibin, yaitu sebabnya kematian Abu Thalib ala millati Abdul Muttalib, yang dia mati di atas agama Abdul Muttalib. Ya, padahal Nabi sangat antusias, sangat bersemangat, sangat menginginkan pamannya masuk Islam. Dikarenakan pembelaan pamannya, karena pamannya sudah tahu Nabi adalah keponakan adalah Nabi Allah. Bahkan semenjak keponakannya masih kecil, ketika dia bawa ke Syam berjumpa dengan pendeta, ya, jadi diberitahukan oleh pendeta, keponakan kamu itu adalah Nabi. Kama ya'ti bayan dzalika fi haditsil bab, sebagaimana anda nanti akan datang hadis-hadisnya, ya, sebagai berikut di bab-babnya. Ya, qala Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala li rasulih, Allah berfirman pada rasulnya, innaka ya Muhammadu, engkau wahai, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, maka kalau Nabi aja enggak bisa memberikan hidayah, untuk apa kita beribadah pada Nabi, gitu kan? Nabi beliau rasul, kita muliakan, kita ikuti, kita agungkan. Namun gak boleh nyembah beliau. Kenapa? Beliau aja gak bisa kasih hidayah. Kalau Nabi aja gak boleh disembah, apalagi selain beliau. Ini mimba bilaula. Ya. Ta'i. Ai laisa ilaika dalika. Ya. Baik, maknanya itu. Ya. Artinya itu bukan urusanmu. Innama 'alaikal balagu, kewajibanmu hanya menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha'u, Allah yang memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Walahul hikmatul balighah. Ya. Karena Allah memiliki hikmah yang mendalam, wal hujjatad damighah. Ya. Dan hujjah yang mengalahkan. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha'. Bukanlah kewajiban kau memberikan hidayah pada mereka. Namun Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ya. Juga firman Allah, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kau sangat antusias menginginkan agar mereka beriman. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, al-manfi huna hidayatu taufik wal qabul. Yang dinafikan di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik, taufik mau mengikuti, mau mengimani kebenaran yang telah ditampakkan. Hidayah qabul, hidayah menerima. Fa inna amra dalika, urusan ini ilallah, dikembalikan kepada Allah. Wa huwal qadiru alaih, Allah yang mampu untuk memberikan hidayah. Wa ammal hidayatu al-madhkuratu fi qawlillahi ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim fa innaha hidayatud dalalati wal bayan. Adapun hidayah yang disebutkan di firman Allah, innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus, maka yang dimaksud hidayah sini adalah hidayah dalalah. Hidayah petunjuk, hidayah bayan, penjelasan disebut juga hidayatul irsyad, bimbingan. Kayak antum memberikan hidayah pada anak antum dengan dikasih tahu, itu hidayah. Hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Tapi yang menggerakkan anak antum untuk mengikuti apa yang antum kasih tahu, itu namanya hidayah itu taufik wal qabul, hak Allah. Ya. Fahuwal mubayyinu 'anillah wa dalu 'ala dinihi wa syara'ihi. Karena beliau Nabi SAW yang menjelaskan apa yang menjelaskan apa yang berasal dari Allah, ad-dalu yang menunjukkan kepada agama dan syariatnya. Qala al-musannif. Kemudian musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, an Ibnu al-Musayyab, dari Ibnu al-Musayyab menantu Abu Hurairah, an Abi, dari bapaknya Musayyab. Qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, ya, ketika Abu Talib akan meninggal dunia, ja'a Rasulullah, Rasulullah SAW datang, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan di sisi beliau, di sisi Abu Talib, ada dua pentolan musyrikin, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua ini yang memprovokasi Abu Talib supaya jangan masuk Islam. Abu Talib gak masuk Islam, provokasi Abu Abdullah, apa namanya, Abdullah bin Umayyah. Dan satu lagi siapa? Abu Jahal. Ajaibnya lagi, Abdullah bin Abi Umayyah akhirnya masuk Islam nanti. Padahal dia memprovokasi Abu Talib supaya jangan masuk Islam. Faqala lah ya am, maka kata Nabi kepada Abu Talib, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ya. Ucapkanlah la ilaha illallah yang kalimat, semua kalimat yang kalau engkau ucapkan dapat aku jadikan hujjah untuk membela engkau di hadapan Allah. Faqala lahu, maka Abu, faqala lahu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal keduanya mengatakan pada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Oh ya Abu Talib, ya, apakah kamu sudah benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Diprovokasi. Fa'ada alaih an-Nabi SAW, fa'ada, Nabi mengulangi lagi kepada Abu Talib, keduanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mengulangi lagi. Fakana akhir maqal, maka akhir dari apa yang dia ucapkan, kata-kata terakhirnya, kata Nabi, ma huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib ini mati di atas agamanya bapaknya Abdul Muttalib. Wa aba yaqula la ilaha illallah, dia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabiyyu, Nabi SAW menyatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Aku akan tetap minta ampunan untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Fa anzala, Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat, maka ana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan setiap orang yang beriman memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah pun menurunkan ayat terkait Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai nabi tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun, dan Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah cintai. Nah. Hafiz sahih disebutkan di situ sahih ya, faisal sahihain. Itu dua hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Abdullah bin Musayyab huwa Sa'id bin Musayyab Ibnu Hazm, Ibnu Wahab, Ibnu Amr, Ibnu Aid, Ibnu Imran, Ibnu Makhzum Al-Qurashi, orang Quraisy. Al-Makhzumi, ahadul ulama, salah satu ulama tabi'in. Wal fuqaha ul kibar as-sabi'ah, 7 fuqaha kibar dari kalangan tabi'in. Ittafaqa ahlul hadis ala anna marasilahu ashahul marasil. Bahwasanya hadis-hadis mursalnya adalah yang paling sahih. Tahu enggak itu hadis mursal? Hadis mursal sahabat mengatakan tabi'in mengatakan qala Rasulullah. Tabi'in ketemu Rasulullah enggak? Enggak, harusnya mereka pakai wasithah, pakai perantara siapa? Sahabat. Nah, ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah, maka mursal, dan mursal itu dhaif kecuali mursalnya Abdullah bin Musayyab, Sa'id ibn Musayyab. Satu aja. Ini jadi hujah juga buat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena seringnya beliau mengatakan an Abi Hurairah dari mertuanya, gurunya Abu Hurairah. Ya, dan beliau adalah seorang yang siqah, imam. Nah. Qala Ibnu Madini la a'lamu fi tabi'in awsa'a ilman minhu. Kata Ibnu Madini, saya enggak tahu dari kalangan tabi'in ada orang yang lebih luas ilmunya daripada dia. Ma taba'da tis'in waqad nahaza ats-tsamanin. Ya. Beliau wafat di atas tahun 90 dan usia beliau mendekati usia 80 tahun. Wa abuhu al-Musayyab sahabi, bapaknya sahabat, baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu taala. Ya, masih ada sampai masa kekhalifahan Utsman. Wa kadzalika jadduhu, demikian pula kakeknya Hazlun sahabi. Ya. Ustushida bil Yamamah. Bahkan kakeknya meninggal mati syahid dalam perang Yamamah. Ya. Tercukup kali ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah.